وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله pada malam hari ini, malam keempat dari bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 18 April 2018 Masehi. Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Ibnu Abdil Barr alaihi rahmatullah dalam sebuah karya besar yang dimiliki oleh beliau, Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi, kumpulan tentang penjelasan ilmu syar'i dan keutamaannya. Dan alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan sebuah bab yang dituliskan oleh al-muallif alaihi rahmatullah, babu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-alim wal muta'allimu syarikan, seorang alim dan seorang muta'allim syarikan, memiliki dua keadaan, yaitu keadaan yang sama-sama mendapatkan keutamaan. Itu yang pertama. Keadaan yang kedua, sama-sama mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka miliki dari keutamaan dan al-ajr, fadilah dan al-ajr, adalah keutamaan dan pahala yang sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bagi seorang alim maupun seorang muta'allim, baik seorang yang berilmu maupun seorang yang belajar ilmu. Kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, tafdhilul ulama ala syuhada, bahwasanya para ulama itu lebih mulia dibandingkan para syuhada, orang-orang yang mati syahid di dalam berjihad fi sabilillah. Berkata musannif alaihi rahmatullah, bisanadihi an Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menukilkan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, yashfa'u yaumul qiyamah thalathatun, atau yashfa'u yaumul qiyamati thalathatun, bahwasanya pada hari kiamat ada tiga golongan orang yang akan bisa memberikan syafaatnya, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa izin dari Allah Azza wa Jal, setinggi apapun derajat seseorang tidak akan bisa memberikan syafaat. Bahkan setingkat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika akan memberikan syafaatnya kepada para umat beliau, meminta izin kepada Nabi, afwan, meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, datang kepada Allah Azza wa Jal dengan penuh ketunduan, dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kerendah dirian, dan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Azza wa Jal menyampaikan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, yang menunjukkan beliau mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan betul-betul tawadhu, betul-betul merendah. sampai diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, irfa' ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, dan mintalah, niscaya engkau akan aku berikan, wasyfa' tusyfa', dan berikanlah syafaat kepada orang-orang yang engkau ingin beri syafaat, maka niscaya aku akan memberi syafaat kepada mereka. Maka tiga golongan orang ini adalah perantara antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, yang syafaat dari mereka akan bisa sampai kepada kita dengan syarat al-idznu minallahi azza wajalla, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa adanya izin tidak akan sampai kepada kita syafaat-syafaat tersebut. Golongan yang pertama kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-anbiya, mereka adalah para nabi. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang beliau akan mengeluarkan mereka ahlul kabair, para pelaku dosa besar, dari neraka-neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka yang melakukan dosa tersebut adalah seorang muwahhid, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka masih berhak mendapatkan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh sebahagian kelompok, di antaranya adalah mereka kaum Khawarij, yang mengatakan bahwasanya sahibul kabair, orang yang minum khamr, orang yang berzina wal'iyadu billah, orang yang berjudi, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan sekian banyak kabair, dosa-dosa besar, bahwasanya pelakunya akan mukhalladun finnar, akan kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan mereka. Mereka mengingkari syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam karena akidah mereka menunjukkan bahwasanya siapapun, tidak terlepas sahabat-sahabat Rasul. Kita tahu bagaimana mereka, para kaum Khawarij, mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar ibn al-Khattab, mengkafirkan Ali ibn Abi Thalib, sampai bisa dibunuh mereka-mereka ini karena halal darahnya, karena telah berhukum selain dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, yang menurut mereka itu adalah satu dosa besar. Maka akidah yang semacam ini, akidah yang keluar dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan di dalam sabda yang sahih, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang berzina melakukan dosa besarnya, tidaklah seorang yang mencuri melakukan dosa besarnya dalam keadaan dia beriman, wa huwa mu'min. Dibawa kemana hadis ini oleh mereka? Menunjukkan kebatilan yang ada di sisi akidah al-Khawarij. Maka para nabi berhak memberikan syafaatnya kepada ahlul kabair, para pelaku dosa besar, dikeluarkan mereka menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang pertama, yang mana para nabi ini semuanya nanti di yaumul qiyamah, seperti kisah yang telah kita ketahui bersama, akan didatangi oleh seluruh umat manusia. Nabi Adam yang pertama kali disebutkan keutamaannya, disebutkan manzilahnya, kedudukan yang mulia, diminta untuk memberikan syafaat, tapi beliau mengarahkan kepada yang lain, sampai akhirnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hukum asalnya para nabi adalah orang-orang yang akan mendapatkan keutamaan untuk bisa memberikan asy-syafa'ah. Thumma kata Nabi alaihi salatu wasallam, golongan yang kedua adalah al-ulama, para ulama. Tidak kita pungkiri lagi bahwasanya mereka para ulama memiliki sekian banyak keutamaan yang harus kita yakini, mereka adalah para pewaris para nabi, yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis yang sahih, al-ulama warathatul anbiya, mereka para ulama adalah pewaris para nabi. Begitu pula keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, hanyalah yang takut yang memiliki khasyah. Khasyah itu adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu, bukan hanya sekedar rasa takut biasa, rasa takut tabii. Tabiat manusia takut kepada singa, tabiat manusia takut kepada buaya dan yang seterusnya, hewan-hewan buas. Tapi kalau al-khasyah, tingkatan ini di atas al-khawf, di atas rasa takut tabii tadi. Ketika seorang alim takut kepada Allah Subhanahu wa taala ma'al ilm, karena tahu Allah Subhanahu wa taala adalah zat syadidul iqab, maha berat azabnya, maha pedih siksaannya. Allah memiliki an-nar yang bisa mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Maka ini menjadikan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bermaksiat. Ini namanya khasyah. Innama al-ayah apa tadi? Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang takut, khasyah, takut disertai dengan ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dari kalangan para ulama. Maka dalam riwayat ini atau dalam hadis ini yang ternukil dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menunjukkan kepada kita bahwasanya mereka para ulama pun bisa memberikan syafaatnya. Kita masih mengingat bagaimana keutamaan seorang hafizul Quran yang bisa memberikan syafaatnya kepada orang-orang yang dia cintai dari kalangan kerabatnya, ayah ibunya, paman bibinya, kakak adiknya dan yang seterusnya. Hafizul Quran. Ketika seorang hafizul Quran yang menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala ditambah dengan pemahamannya terhadap ayat-ayat Allah, dia tadabburi ayat-ayatnya, dia fahami makna-makna dari Al-Qur'anul Karim, maka dia akan masuk kepada golongan al-ulama. Maka al-ulama derajatnya jauh lebih di atas dibandingkan para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Para penghafal Al-Quran saja bisa memberikan syafaat, apalagi para ulama. Al-awlawiyah tentunya bisa lebih lagi. Maka para ulama bisa memberikan syafaat di yaumul qiyamah kembali kepada syarat mutlak yang pertama, yaitu setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Tsumma," golongan yang ketiga adalah asyuhada. Golongan yang ketiga yang bisa memberikan syafaatnya adalah mereka para syahid yang mati di dalam medan peperangan dalam jihad fi sabilillah. Mereka memiliki sekian banyak keutamaan. Di antaranya adalah mereka akan mendapatkan 70 orang bidadari, dalam riwayat lain 72 bidadari yang akan menyambut mereka. Di antara keutamaan para syahid, mereka akan memiliki darah yang wangi sekali, seperti wanginya misik. Maka di sini adalah hikmah kenapa mereka yang wafat dalam keadaan syahid tidak diperkenankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dimandikan, untuk diberikan kain kafan. Dikubur sebagaimana mereka wafat. Karena mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagaimana mereka terbunuh dalam medan peperangan dan memiliki keutamaan, darah-darah mereka memiliki wangi seperti wanginya misik yang luar biasa. Dari keutamaan para syuhada, darahnya wangi, mendapatkan sekian banyak bidadari, kemudian akan bisa memberikan syafaat kepada orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dari sinilah mereka, kaum Al-Khawarij, sangat berambisi untuk bisa menjadi seorang syahid. Berazam, memiliki niat yang kuat. Bagaimana mereka bisa menjadi seorang yang syahid? Akhirnya keluarlah cara-cara yang tidak syar'i. Ketika mereka menghalalkan sesuatu yang haram, yaitu darah-darah kaum muslimin. Yang menurut anggapan mereka dengan ambisi besarnya, ketika mereka wafat dalam keadaan menggugurkan sekian banyak orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah syahid. Maka yang harus diluruskan adalah pemahaman yang dimiliki oleh kaum Khawarij. Apa definisi dari asy-syahid? Ini merupakan bahan dari kaum Khawarij, bagaimana mereka bisa mencuci otak para syabab yang disebutkan atau disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sufahaul ahlam hudatsaul asnan. Ini hakikat dari mereka, kaum Khawarij, kaum teroris. Mereka itu sufahaul ahlam, pemahamannya rendah, enggak memahami ayat sebagaimana mestinya, enggak memahami hadis sebagaimana mestinya. Hudatsaul asnan, anak-anak muda, karena yang dijadikan target para pengebom bunuh diri, yang dijadikan kalau bahasa mereka para pengantin itu adalah anak-anak muda dari kalangan mahasiswa, dari kalangan SMA dan yang seterusnya. Itu yang mereka masuk ke dalamnya. Karena para orang tua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama para orang tua kalian. Sehingga para orang tua memiliki sekian banyak tajarrub, sekian banyak tajrubah. Asam garam kehidupan telah mereka kuasai, telah mereka lewati. Sehingga kaum Khawarij memilih atau berpikir ulang kalau mau mempengaruhi para orang tua. Target mereka adalah hudatsaul asnan, anak-anak muda. Sehingga anak-anak muda ini yang memiliki semangat yang luar biasa, ambisi yang luar biasa, dicuci otaknya. Ini keutamaan seorang syahid. Darah kalian akan wangi nantinya. 70 bidadari atau 72 bidadari akan menanti kalian. Kalian akan memberi syafaat kepada orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian, dan yang seterusnya. Terbakar semangatnya pemuda tadi, sehingga berani menjadi pengantin dalam tanda kutip, dan memasang bom bunuh diri pada diri-diri mereka. Wal'iyadzubillah. Karena keutamaan inilah, sehingga perlu diluruskan apa itu pemahaman seorang yang syahid. Syahid adalah mereka yang wafat dalam medan jihad fisabilillah, hanya pada peperangan atau jihad fi sabilillah. Tidak ada jalur lain yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hukum syahid banyak. Orang yang meninggal, orang yang wafat tertimpa bangunan, hukumnya syahid. Tapi apakah dimandikan? Dimandikan. Apakah mereka dikafani? Dikafani. Orang yang meninggal di lautan, hukumnya syahid. Seorang ibu yang wafat ketika persalinan, ketika melahirkan anaknya, hukumnya syahid. Jadi dibedakan antara hukum syahid dengan asyahid. Dan yang berkaitan dengan asyahid ini, tidak boleh seseorang mengklaim bahwasanya si fulan wafat dalam keadaan syahid, kecuali ada nas Al-Quran dan nas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasi bahwa mereka-mereka ini fulan, allan, khallan adalah syuhada, baru kita klaim mereka adalah syuhada. Tapi kalau kita sendiri yang memberikan klaim gelar tersebut, lakop tersebut, ini menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena berapa banyak orang-orang yang dianggap oleh sahabat-sahabat Rasul, orang-orang mulia loh, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, tapi mereka keliru dalam beranggapan tentang seseorang, dia ini akan masuk surga ya Rasulullah. Kata Nabi, la, dia masuk neraka. Penasaran sahabat Rasul, mereka enggak berani menolak apa kata Nabi. Nabi ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan siapa-siapa. Kalau kata Nabi dia masuk neraka, pasti masuk neraka. Tinggal apa sebabnya dia masuk neraka? Akhirnya sebagian sahabat penasaran, diikuti orang tersebut, ternyata dia ikut di medan jihad, terluka, ini bisa masuk surga sebenarnya. Terluka, dia keluar dari medan perang dan menjauh dari keramaian menuju satu tempat yang sangat sepi, akhirnya membunuh dirinya dengan pedang yang dia miliki. Mati dalam keadaan bunuh diri, masuk dia ke dalam neraka. Dianggap oleh sahabat-sahabat Rasul radhiyallahu anhum wa ardhahum sebagai seorang yang syahid. Maka di sini diambil hukum, tidak boleh seorang disebut sebagai syahid kecuali dengan adanya nas yang sharih, dalil dari Al-Quran, dalil dari sunnah bahwasanya mereka adalah para syuhada. Maka beberapa pihak yang mengklaim bahwasanya Sayyid Qutb ini pentolan-pentolannya Ikhwanul Muslimin, pentolan-pentolannya Khawarij, Hasanul Banna dianggap sebagai seorang yang syahid. Asy-syahid Hasanul Banna, asy-syahid Sayyid Qutb. Ini satu kekeliruan. Karena mengklaim bahwasanya mereka adalah seorang syahid adalah sebuah kesalahan yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terbataslah seorang syahid pada mereka-mereka yang wafat di medan peperangan dalam jihad fi sabilillah. Maka tiga golongan ini khawati fillah ya rahakumullah, al-anbiya wal ulama wasyuhada, adalah orang-orang yang bisa memberikan syafaat mereka pada hari kiamat setelah izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajhul istidlal dari hadis ini, bagaimana Nabi SAW menyebutkan al-anbiya thumma al-ulama, al-ulama pada peringkat yang kedua, thumma syuhada, kemudian para syuhada, sehingga diambillah sebuah kesimpulan tafdilul ulama ala syuhada, bahwasanya mereka para ulama lebih mulia dibandingkan para syahid. Kemudian riwayat yang berikutnya yang dinukilkan oleh musannif alaihi rahmatullah an Abi Darda radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damus syuhada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti akan ditimbang midadul ulama. Al-midad adalah al-habr, tinta-tinta para ulama, goresan-goresan pena para ulama, hasil karya mereka, musannafat yang mereka miliki. Al-Imam Al-Bukhari memiliki As-Sahih, memiliki Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Muslim memiliki As-Sahih dan yang seterusnya dari karya-karya para ulama. Ini nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Wadamu syuhada, dan yang ditimbang pula adalah darahnya para syuhada. Selesai penukilan al-musannif pada hadis ini atau pada riwayat yang ada di hadapan kita. Di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh al-imam al-mannawi alaihi rahmatullah disebutkan fayurajjah, maka ketika ditimbang dua amalan ini atau dua bentuk makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah goresan pena para ulama, yang kedua adalah darah-darah para syuhada, fayurajjah midadal ulama an dami syuhada. Maka ketika ditimbang dua perkara ini, yang lebih berat adalah tintanya mereka para ulama, goresan pena mereka para ulama dibandingkan darah para syuhada. Terjadi khilaf di kalangan para fuqaha atau sebelumnya di kalangan para muhaddithin, apakah hadis ini adalah hadis yang sahih ataukah hadis yang dhaif. Kesimpulannya, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah dalam menghukumi hadis ini, riwayat Abi Darda, bahwasanya hadis ini adalah hadithun maudhu'un, hadis yang palsu. Dari maknanya kita bisa mungkin mengambil sedikit faedah, bahwasanya nanti di hari kiamat amalan-amalan hamba Allah subhanahu wa ta'ala akan ditimbang, bukan hanya sekedar amalan, orang-orangnya pun, fa'ilnya pun akan ditimbang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam riwayat ini goresan pena para ulama akan dibandingkan atau ditimbang berbarengan dengan darah para syuhada. Ketika ditimbang yang berat adalah goresan pena para ulama. Dijelaskan oleh Imam Al-Mannawi alaihi rahmatullah bahwasanya pena atau goresan pena para ulama adalah adna ma yakunu indal ulama, satu hal yang paling ringan yang dimiliki oleh mereka para ulama. Adapun damu syuhada, kata Imam Al-Mannawi, a'la ma yakunu inda asyuhada, amalan atau sesuatu yang paling besar, hal yang paling besar yang dimiliki oleh para syuhada. Para syuhada membanggakan darah-darah mereka, karena darah mereka dilarang untuk dicuci, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dibersihkan, tetap mereka dikubur dengan darah-darah mereka, menunjukkan fadilah, kemuliaan damu syuhada, darah-darah para syuhada. Maka Dari makna yang ringkas ini, setelah kita mengetahui hadis ini adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu, maka para fuqaha di sini berselisih. Yang mana yang sebenarnya lebih utama? Afdhaliyahnya mana yang lebih di atas? Apakah goresan pena para ulama yang notabene-nya goresan pena para ulama ini adalah jihad yang mereka lakukan? Karena jihad yang ada di sisi para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Jihad al-abdan, jihad jiwa raga, tenaga yang memang kita turun ke medan peperangan, ke medan jihad untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang bahasa Nabi alaihi salatu wasallam la kalimatillah, untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, atau jihad jenis yang kedua, yaitu jihadul aqlam. Jihad dengan goresan-goresan pena. Yang mana pada jihad yang kedua ini jihadnya para ulama. Mereka yang membantah para ahlul bid'ah, mereka yang membantah para orang-orang yang sesat, ad-dhal, mubtadi, dan yang seterusnya. Ini jihad yang dimiliki oleh mereka, jihadul aqlam. Maka yang mana kalau kita membahas perkara ini secara ilmiah, membandingkan perkara dua perkara ini secara ilmiah, antara goresan pena para ulama dan damus syuhada, darah-darah para syuhada. Maka Imam Al-Albani alaihi rahmatullah memberikan isyarah latifah, isyarat yang sangat bagus, yang dijelaskan oleh beliau bahwasanya damus syuhada, darah-darah para syahid, warid wa thabat an fadilatihi min sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaannya, fadilahnya, warid, ada di hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berkaitan dengan damus syuhada, darah-darah para syuhada. Darah mereka seperti yang kita isyaratkan tadi, lebih wangi dari wanginya misik. Sementara perkara yang kedua, yaitu goresan pena para ulama, adalah mustambatah min kalam a'immatis salaf, diambil dari ucapan-ucapan para imam yang terdahulu, a'immatus salaf, as-sahabah, at-tabi'in, atba' tabi'in. Maka kita timbang secara ilmiah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan a'immatus salaf, mana yang lebih berat? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka as-sahih khilafu hadhihi riwayah. Yang benar adalah ketika ditimbang dua perkara ini atau dua hal ini, yang pertama goresan pena para ulama, yang kedua adalah darah-darah para syuhada, maka yang lebih berat adalah darah-darah mereka para syuhada. Mereka lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak mengingkari bahwasanya yang dikerjakan oleh para ulama adalah juhud, kesungguh-sungguhan yang luar biasa yang dibutuhkan oleh umat ini. Yang mana mereka adalah orang-orang yang bisa memberikan penerangan, bisa membuka jalur-jalur hidayah untuk selain mereka. Karena mereka yang membuka kesesatan jamaatut tabligh, mereka yang membuka kesesatan khawarij, mereka yang membuka kesesatan ikhwanul muslimin, mereka yang membuka kesesatan kaum sufiyah, dan sekian banyak sekte yang sesat. Kalau kita tidak melihat kepada karya-karya mereka, goresan-goresan pena mereka, kita tidak akan mengetahui apa itu akidah Asy'ariyah. Kita tidak akan mengetahui apa itu akidah Mu'tazilah, akidah Jahmiyah, Takfiriyah, dan yang seterusnya, Haddadiyah, Haddadiyah al-Judud. Kita tidak mengetahui selain dari goresan mereka. Maka keutamaan ini, keutamaan yang besar. Akan tetapi jika dibandingkan dengan asyuhada, maka asyuhada berada di peringkat yang lebih tinggi dari goresan-goresan pena para al-ulama. Kemudian ikhwati fillah ya ra'akumullah, riwayat yang berikutnya yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini, lil anbiya'i 'alal ulama fadl darajataini, seorang atau para nabi, keutamaan yang dimiliki oleh mereka jika dibandingkan dengan para ulama memiliki perbedaan dua derajat, dua tingkatan antara para nabi dengan para ulama. Para nabi, para ulama, para nabi di atas para ulama dua tingkat. Walil ulama ala syuhada fadlu darajah, Sementara ketika ulama dibandingkan dengan para syuhada, maka para ulama ini lebih tinggi tingkatannya, satu tingkat di atas para syuhada. Riwayat ini dijelaskan oleh Al-Muhaqqiq dengan ucapan beliau, lam ajidhu, aku belum mendapatinya. Artinya belum dibahas, belum dicari apakah ini riwayat yang sahihah atau riwayat yang dhaifah. Yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah ada tiga tingkatan seperti yang ada di riwayat yang pertama tadi, yang memberikan syafaat tiga golongan. Yang pertama adalah para nabi, yang kedua tingkatannya adalah para ulama, yang ketiga adalah asyuhada. Tapi dalam riwayat ini lebih tafsil, lebih terperinci. Kalau para ulama yang tingkatannya ada di peringkat pertama, mereka memiliki dua tingkatan di atas para ulama, al-anbiya, afwan. Al-anbiya yang memiliki tingkat pertama, itu mereka memiliki tingkatan, dua tingkatan lebih dari para ulama. Begitu juga para ulama, di atas para syuhada dan para ulama memiliki tingkatan satu lebih dibandingkan, satu tingkatan yang lebih dibandingkan para asyuhada. Sehingga tingkatannya sama seperti riwayat yang pertama, para nabi, kemudian para ulama dan para asyuhada. Seakan-akan ada perbedaan atau tanakut, berlawanan antara riwayat ini dengan riwayat yang sebelumnya. Tidak ada perbedaan sebenarnya, karena yang diriwayatkan atau dinukilkan riwayatnya oleh musannif pada riwayat yang kedua menunjukkan timbangan amalan, timbangan satu perkara. Sementara yang dijelaskan oleh musannif pada riwayat yang ketiga bukan pada yaumul qiyamah. Yang dia jelaskan adalah, atau yang beliau jelaskan alaihi rahmatullah, adalah yang berkaitan dengan keadaan, fadilah, keutamaan yang dimiliki oleh para nabi, atau sebelumnya para anbiya, para nabi dan para syuhada. Para anbiya, afwan, para anbiya, para ulama dan para syuhada. Al-anbiya, al-ulama, asyuhada. Ini tingkatan-tingkatan mereka di dunia. Sehingga para ulama berada di posisi tengah, mereka lebih tinggi daripada para syuhada, ini kesimpulannya. Akan tetapi mereka di bawah para anbiya, karena para anbiya adalah orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu, sementara para ulama sama sekali tidak menerima wahyu. Di bawah para ulama ada para syuhada yang mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberanian yang ada di sisi mereka membela kalimat la ilaha illallah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Riwayat berikutnya yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, bisanadihi an Abi Hurairah wa Abi Dzar an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, idza ja'al mautu, jika datang kematian talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, wa huwa ala halihi, dalam keadaan dia sedang menuntut ilmu, sedang belajar, sedang dalam marhalah at-talab, sedang dalam tingkatan atau proses mempelajari ilmu syar'i, apakah sedang menghafal Al-Quran, sedang menghafal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sedang mempelajari fikih, di tahun-tahun dia sedang belajar, mata syahidan, dia akan wafat terhitung sebagai seorang yang syahid. Hukumnya hukum syahid, sama seperti yang kita isyaratkan tadi, mereka yang wafat tertimpa bangunan, wafat tenggelam dan yang seterusnya, hukumnya adalah seorang yang syahid. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka para talabatul ilm memiliki keutamaan yang luar biasa. Bahkan mereka para penuntut ilmu terhitung sebagai orang yang sedang berjihad fi sabilillah. Berjihad fi sabilillah. Wafat dalam keadaan menuntut ilmu, dalam marhalatut talab, berarti dia wafat dalam keadaan syahid. Kemudian riwayat yang berikutnya yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka para ulama dibandingkan asyuhada adalah ucapan Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu arda, man ra'a al-ghadwa war-rawaha ila al-ilmi laysa bijihadin faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu, barang siapa yang melihat bahwasanya menuntut ilmu, belajar ilmu syar'i, bukan bahagian dari jihad, maka sungguh akal dan fikirannya telah kurang. yang menganggap menuntut ilmu ini bukan dari jihad. Seperti yang kita sebutkan tadi, jihad terbagi menjadi dua jenis. Jihad para ulama tidak akan sampai kepada tingkatan tersebut kecuali dengan wasilah talab, kecuali dengan cara belajar ilmu syar'i. Maka menuntut ilmu syar'i adalah bahagian dari jihad fisabilillah. Yang menganggap bahwasanya itu bukan bahagian dari jihad, kata Abu Darda radhiyallahu anhu, laisa faqad naqasa aqluhu wa ra'yuhu. Akal dan fikirannya telah kurang, karena dia belum bisa memahami Al-Quran dengan baik dan belum bisa memahami As-Sunnah dengan baik. Sekian banyak keutamaan bagi mereka para penuntut ilmu syar'i, para talabatul ilm. Kemudian riwayat yang terakhir yang dijelaskan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, ma min ahadin, dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu warda, tidaklah seseorang yagdu ilal masjid, pergi menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, li khairin yata'allamuhu, untuk belajar. Tidaklah seseorang pergi menuju masjid Allah untuk mempelajari ilmu syar'i, untuk belajar. Au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, illa kutiba lahu ajru mujahidin la yanqalibu illa ghaniman, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatat bagi dia pahala seorang mujahid, pahala seorang yang berjihad fi sabilillah, la yanqalibu illa ghaniman, tidaklah dia pulang ke rumahnya kecuali dalam keadaan dia mendapatkan ghanimah, mendapatkan harta, artinya pahala yang luar biasa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepada mereka para talabatul ilm. Maka menunjukkan para ulama yang sebelum para ulama itu adalah mereka para talabatul ilm, orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i adalah orang-orang yang lebih mulia daripada syuhada, karena keutamaan mereka tidak perlu berletih-letih turun ke medan perang, hanya mendengarkan majlis ilmu, duduk belajar, menelaah fikih, menelaah hadis dan yang seterusnya, maka mereka akan bisa mendapatkan pahala sebagai seorang mujahid. Menunjukkan al-ulama afdalu minas syuhada. Wallahu a'lamu bissawab. Itu ke pembahasan kita, kesimpulan dari pembahasan kita pada malam hari ini, yang insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada bab yang baru biidznillah taala. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dars dulu. Apakah menuntut ilmu termasuk jihad? Sudah terjawab. Dan lebih utama manakah untuk di zaman ini? Jihad dengan tinta ataukah pedang? Pertanyaannya sekarang, apakah ada jihad syar'i? Di Suriah bukan jihad syar'i. Di Palestina atau di Libya dan Tunisia bukan jihad syar'i. Maka di zaman sekarang, kalau kita belum menemukan jihad syar'i, maka berjihad dengan pedang sebagaimana yang tertulis di berjihad dengan pena sebagaimana yang tertulis di soal adalah sesuatu yang afdal, yang lebih baik dibandingkan jihad syar'i. Berbeda halnya ketika ada jihad syar'i yang telah diumumkan oleh pemerintah yang sah. Nah, tadi disebutkan para nabi dan ulama serta syuhada, mereka sebagai perantara bagi manusia, apakah boleh anak meminta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW karena Allah memberi syafaat pada beliau di hari kiamat? Nabi SAW mengharamkan untuk seseorang meminta kepada beliau. Jadi ketika kita minta syafaat, mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kemudahan di hari kiamat, dimudahkan hisabnya, dilancarkan hisab perhitungan kita kelak di sisi Allah, mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara-cara bagaimana halat lahu syafa'ah atau halat lahu syafa'ati dalam riwayat yang lain. Banyak riwayat Nabi SAW mengajarkan amalan yang mana Nabi SAW merekomendasikan bahwasanya dengan amalan tersebut seorang akan mendapatkan syafa'atku. Maka amalan-amalan tersebutlah yang kita kejar. Adapun meminta kepada Nabi SAW, meminta syafaat kepada beliau secara khusus, maka akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian menyatakan, berdoalah kalian hanya kepadaku, niscaya aku akan mengijabah permintaan-permintaan kalian. Ada beberapa pertanyaan yang di luar materi, tapi ana rasa cukup penting, yang berkaitan dengan puasa Syaban, karena kita sedang berada di bulan Syaban sekarang. Pertanyaan yang kurang lebih sama, apakah boleh berpuasa setiap hari pada bulan Syaban, dan apa keutamaan puasa Syaban? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana yang ternukil di dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang tidak pernah berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sering melakukan puasa di bulan Syaban tidak seperti bulan-bulan yang lainnya. Dijelaskan oleh para fuqaha, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering berpuasa di bulan Syaban dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin memiliki sebuah pendapat yang cukup bagus, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersemangat khususnya pada dua amalan. Yang pertama, berpuasa di bulan Syaban adalah karena beliau mengajarkan, mentarbiyah, mendidik umat ini untuk bisa berlatih. Kalau bahasa Syekhul Utsaimin, tamrinan, untuk bisa berlatih sebelum masuknya puasa yang wajib. Karena puasa yang sunnah kita latihan. Kalau tidak biasa puasa sunnah, otomatis nanti di puasa wajib akan merasa masyakkah, merasa keberatan. Kalau puasa yang wajib kita berat, enggak boleh kita batalkan. Karena puasa wajib harus kita tunaikan, mau tidak mau. Tapi kalau pada puasa sunnah kita merasa berat, terik, tengah matahari, jam 2 siang, haus dahaga, di hadapan ada es kelapa, diminum, silahkan. Latihan. Perlu diganti? Enggak perlu diganti. Tapi kalau misalkan puasa wajib Ramadan, harus. Harus diganti kalau kita batal. Maka untuk tamrinan melatih diri-diri kita ini, yang memang 11 bulan diisi lambung kita dengan sekian banyak makanan, sekian banyak minuman, maka Nabi SAW mentarbiyah umat ini agar bisa melatih, agar tidak kaget nantinya mendapatkan masyakkah yang begitu besar di hari-hari bulan Ramadan. Amalan yang kedua yang dijelaskan oleh Rasul SAW dan menjadi rutinitas beliau sebagaimana ternukil dari seorang Imam Salaf, kalau ana enggak salah mengingat, nanti besok insyaallah ana sampaikan, Suhail Ibnu Kahal. Kalau salah insyaallah besok ana ralat. Suhail Ibnu Kahal mengatakan bahwasanya Syahrul Sya'ban adalah Syahrul Qurra. Syahrul Sya'ban adalah bulan Sya'ban ini adalah bulannya para pembaca Al-Qur'an. Maka di bulan Sya'ban ini di antara amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW selain berpuasa sunnah adalah banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Disebutkan oleh para ulama hikmahnya dan tersebut dalam hadis Nabi SAW kenapa beliau sering-sering selain tadi tamrinan untuk berlatih. Yang kedua adalah kata Nabi SAW, uhibbu ayyurfa amali, karena di bulan Syaban itu amalan-amalan seorang hamba akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan disampaikan oleh malaikat Allah, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menyukai, mencintai apabila amalan tersebut naik, amalan qiraatul Qur'annya, amalan salat berjamaahnya, amalan sedekahnya naik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wa ana shaim, dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Wallahu a'lamu bissawab. Afwan, apakah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad telah wafat atau belum? Karena kami sudah lama tidak mendengar namanya lagi. Alhamdulillah beliau masih hidup. Masih berada di kota Al-Madinah, masih memiliki majelis di Masjid Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di sisi kanan kiblat dekat dengan pintu Malik Ibn Saud, pintu nomor 8 dari Masjid An-Nabawi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.